di keningmu, gelora cinta membara di pipimu. Gemercik hujan di luar jendela, engkau terpinjam bibirmu mereka, mengisyaratkan hasrat di tanganmu. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku, penahan dingin di kereta biru malam. Kau nyalakan gairah nafsuku, kau hela cinta di dadaku. Kau ciptakan musik irama la la la la la la la. Kau ciptakan gerak irama la la la la la. Kau ciptakan panas la la la la la la. Kau ciptakan diam irama la la la la. Nafas birahi pun bersatu, kereta makin pelan dan berhenti. Ku hulurkan lembut tanganku, ku benahi kusut gaunmu. Engkau tersenyum pahit dan menangis. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku, kuhempaskan lelah tubuhku, kubuang cinta di dadaku. Ku ciptakan janji irama la la la la la la. Ku ciptakan lingkar irama la la la la. Ku ciptakan dosa irama la la la la la la la. Ciptakan diam, diramatkan.